Kanjeng Nabi pakaiane nganggo jubah. Iku wal jamaah Arab. Tak Kanjeng Nabi tok, Abu Lahab yo jubahan, Abu Jahal yo jubahan. Apa sapa jubahan? Lah wong kene kate tiru. Ngarit jubahan. Kliru sing disengget engko. Menek klopo jubahan, oleh klopo, tapi klopomu dhewe gak karo karuman. Kanjeng Nabi lek kurban nyembelih unta. Ancene ndo Arab kewane unta. Lek wong bangil ya sapi, kebo, wedhus. Maksa-maksa nyunto. Wong Kanjeng Nabi kurbane nyembelih unta kok ya kudu unta. Akhire maksa nyembelih unta malah ditangkep polisi sampean. Soale mesti nyolong teko kebon binatang. Nek teko ndi oleh unta ndo Indonesia. Paham? Paham? Maka berpakaian mencontoh Rasulullah, ya dalam artian aturannya, undang-undangnya, nutup auratnya, sama adabnya. Jadi nyontoh Kanjeng Nabi itu bukan nyontoh fisiknya, bukan mencontoh busananya. Lah zaman kate nyontoh fisike Kanjeng Nabi, gak mungkin iso. Kanjeng Nabi tubuhnya atletis, gagah, tegap, perkasa. Lho kon ciceh ngono. Kanjeng Nabi gak wanteng nerupamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa alladhi an'ama alayna wa hada. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, rabbul aradin was samawatil ula, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, nabiyul mustafa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyil mujtaba sayyidina wa maulana muhammadin al-muqtafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Amma ba'du, sadatal kurama, para alim, bapak-bapak kiai, para ibu nyai, segenap pengurus Majelis Wakil Cabang Jam'iyah Nahdlatul Ulama, masyayikh, asatid, para sesepuh dan binisepuh yang dimuliakan, yang ditakzimkan, pejabat pemerintah dalam semua tingkatan dan jajarannya, dari kantor urusan agama, dari forum komunikasi pimpinan kecamatan, ada komisioner KPU, kepala desa, para perangkat desa, Babinsa, Babinkamtibmas, tokoh masyarakat yang kita hormati, rekan-rekan panitia, sahabat-sahabat Banser yang kita banggakan, hadirin hadirat, ma'asyiral muslimin wal muslimat, saya senang, bahagia sekaligus bangga melihat semangat masyarakat Manarui mengadakan acara semacam ini yang hukumnya enggak wajib saja, semangatnya koyok ini kompak, yang datang ribuan, tenda terop gak muat, padahal ini gak wajib. Aku mikir dah nyo sing wajib, mesti wong Manarui tambah semangat, nggih mboten? Acara ngene sing gak wajib semangate koyo ngene, apa maneh salat jamaah subuh? Mesti luwe semangat, nggih mboten? Pret. Ayo Masjid Manarui lek subuh akean di wonge ambek cagake. Wes, lek wes siap ngaji, sampean kabeh takjak syukur nang Gusti Allah dengan syukur yang dalam, dengan syukur yang sungguh-sungguh. Pertama, alhamdulillah kita dikaruniai Allah seorang nabi yang terbaik. Syukur yang kedua, alhamdulillah kita ditakdir Allah menjadi umat yang terbaik. Syukur yang ketiga, alhamdulillah kita diberi petunjuk hidup oleh Allah berupa kitab suci yang terbaik. Jadi para jamaah, ngaji malam ini judulnya tiga ter. Terbaik nabinya, terbaik umatnya, terbaik kitab sucinya. Dengan harapan mudah-mudahan seluruh yang hadir benar-benar menjadi umat yang terbaik. Pertama, kita dikaruniai oleh Allah seorang nabi yang terbaik, namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang oleh Allah dijadikan sebagai uswatun hasanah, contoh teladan yang sempurna kebaikannya. Kita hidup ini disuruh menjalankan perintah, meninggalkan larangan, betul? Untuk menjalankan perintah, meninggalkan larangan, rujukannya pada Rasulullah. Ngelakoni perintah apa ae, rujukane nang Kanjeng Nabi. Ninggalno larangan apa ae, patokane nang Kanjeng Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi Kanjeng Nabi niku qaulan wa fi'lan wa taqriran ucapan, tindakan, dan ketetapan pun menjadi rujukan umat Islam seluruh dunia yang rankingnya di bawah Al-Quran. Ini mbok gak dirungokno. Pokoknya menjalani kehidupan ini, kula sampean dikongkon nyonto nang Kanjeng Nabi. Apa ae sing dilakoni rujukane nang Kanjeng Nabi. Saniki kula takon, tolong dijawab. Dulur-dulur kula, masyarakat Manarui, lek salat subuh damel kunut napa mboten? Nek ditakoni lapo wong Manarui salat subuhe kok gawe kunut, jawabane mesti mergo Kanjeng Nabi salat subuhe gawe kunut. Engko ana dulure awak dhewe sing salat subuh gak gawe kunut, ditakoni lapo salat subuhmu kok gak gawe kunut, jawabane yo padha, mergo Kanjeng Nabi lek salat subuh gak gawe kunut. Karo-karone balike nang Kanjeng Nabi, makane sempat ribut. Kudu kunut sitoe, gak ada kunut. Sijine kudu kunut, sijine gak ada kunut. Biyen saiki masyarakat wis dewasa, alhamdulillah gak ada geger. Soale wis padha gak subuhane. Aku takon maneh. Masyarakat mriki lek Ramadan salat tarawih 8 rakaat napa 20? 20. Lek ditakon lapo salat tarawih kok 20 rakaat? Jawabane Kanjeng Nabi nek wulan Ramadan salat dalu 20 rakaat dilakoni jeneng ndok omah, gak jamaah ndok masjid, kuatir diwajibno. Tapi 20 rakaat. Ana dulure awak dhewe salat tarawih 8 rakaat. Nek ditakoni, "Lapo salat tarawih kok 8 rakaat?" Jawabane nggih padha. Kanjeng Nabi iku lek salat dalu baik Ramadan maupun di luar Ramadan 8 rakaat. Siji 10, siji 8. Rujukane padha Kanjeng Nabi. Mangkane biyen geger. 20, 8, 20, 8, geger suwi. Akhire keturon padha gak trawehe. Sakniki niku kathah wong sing mek ribut soal ibadah tapi gak ngelakoni ibadah. Ibadah cuma diributno gak dilakoni. Kathah napa kathah? Wakte saiki. Ngapunten. Sampean lek salat ana rukun jenenge maca Fatihah, nggih mboten? Ayo wong Manarui lek maca Fatihah rukune salat niku gawe bismillah napa mboten? Damel. Lapo? Mergo Kanjeng Nabi lek maca Fatihah gawe bismillah. Ana dulure awak dhewe sing maca Fatihah nalikane salat gak gawe bismillah. Lek ditakoni lapo? Soale Kanjeng Nabi yo gak gawe bismillah. Rujukane nang Kanjeng Nabi kabeh. Urusan apa ae balike nang Kanjeng Nabi. Gawe sandal kanggo nyontok Kanjeng Nabi. Mlebu masjid kanggo nyontok nang Kanjeng Nabi. Mangan kanggo nyontok nang Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi lek dahar gawe driji telu. Iki artine simbol lek Kanjeng Nabi iku mangane titik. Lek wong Manarui kan titik-titik mangan. Kanjeng Nabi lek gorong luwe temenan gak mangan. Lek wong Manarui gorong luwe wis mangan. Kanjeng Nabi lek dahar iku gorong warek wis mandek. Lek wong Manarui masih wis warek gak mandek-mandek. Maka Rasulullah makan pakai jari tiga. Ini simbol. Anjene mangan sing paling welek iku gawe driji 10. Wong cerongoan. Gak harus persis sampeyan nyontone. Kudu driji 3, mboten. Maknane mangane titik tur titik-titik. Paham? Lek mangan titik tur titik-titik. Ngono lho. Mangkane ana Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lek sunnah mutlak wajib nyonto Kanjeng Nabi. Gak oleh dirubah, gak oleh ditambahi, gak oleh dikurangi. Tapi nek wal Jamaah niki fleksibel. Wal Jamaah Arab sama wal Jamaah Bangil seje. Kanjeng Nabi lek dahar gawe driji 3. Iya, wong sing didahar kurma. Wong Bangil kate tiru, padahal sing dipangan soto. Kapan marine? Ya malah korat-karit. Paham? Kanjeng Nabi pakaiane nganggo jubah. Iku wal Jamaah Arab. Tak Kanjeng Nabi tok, Abu Lahab ya jubahan, Abu Jahal ya jubahan. Apa sapa jubahan? Lah wong kene kate tiru. Ngarit jubahan. Keliru sing disengget engko. Menek klopo jubahan, oleh klopo, tapi klopomu dhewe gak karo karuan. Kanjeng Nabi lek kurban nyembelih unta. Ancene ndok Arab kewane unta. Lek wong bangil ya sapi, kebo, wedhus, maksa-maksa nyonto. Wong Kanjeng Nabi kurbane nyembelih unta kok ya kudu unta. Akhire maksa nyembelih unta malah ditangkep polisi sampean. Soale mesti nyolong teko kebun binatang. Nek teko ndi oleh unta ndek Indonesia. Paham? Paham? Maka berpakaian mencontoh Rasulullah, ya dalam artian aturannya, undang-undangnya, nutup auratnya, sama adabnya. Jadi nyontoh Kanjeng Nabi itu bukan nyontoh fisiknya, bukan mencontoh busananya. Lah sampean kate nyontoh fisike Kanjeng Nabi, gak mungkin iso. Kanjeng Nabi tubuhnya atletis, gagah, tegap, perkasa. Nukon ciceh Kanjeng Nabi gak wanteng nerupamu. Lek nyontoh fisiknya gak ngira iso, makanya gak dikongkon. Sing dikongkon nyontoh niku akhlake. Paham? Makanya biar nak ribut. Pakaian kudu cingkrang. Lek atik ngelembreh nutupi polok, sombong, dosa. Sik talah. Dosa ya dosa, tapi digenahno dhisik. Yen lak akeh RCTI, rombongan celana tinggi Indonesia. Lek gak cingkrang jarene gak sunah Nabi. Sik tala. Zaman Kanjeng Nabi, wong pakaiane atik ngelembreh, sampai nutupi mata kaki, sombong. Yo. Iku berlebihan. Mergo zaman iku pakaian iku sik langka. Timbangane lebih-lebih pakaianmu sampai nglembreh-nglembreh, ketoken sing penting ketutup auratmu. Lah potongane iku kekno nang tanggamu sing gak duwe pakaianmu. Wong sik sombonge sih, mentang-mentang sok tuku kain, mentang-mentang sok tuku pakaian terus berlebihan, nanti ngelembreh-ngelembreh. Padahal tanggamu ono sing pakaiane suwamoh, cowingkrang gak karu-karuan. Kekno. Ngono lho maknane. Kanjeng Nabi pakaiane nate ngelembreh, nate cingkrang. Kapan pakaiane Kanjeng Nabi ngelembreh? Ije hanyar. Kapan pakaiane Kanjeng Nabi cingkrang? Wis lawas, dadi ngepir. Ngono dipersoalno. Sing penting nutup aurat terus beradab. Mbah ora paham ya wis pokoke tak sampeno. Ya urusan ngono ae kok nyontok Kanjeng Nabi, apa maneh urusan ibadah mahdhah, salat wajib nyontok Kanjeng Nabi, puasa nyontok Kanjeng Nabi. Nah, perintah Kanjeng Nabi lek dilakoni masih gak masuk akal, iku ndadekno wong waras. Umpama gak perintah Kanjeng Nabi, ya koyo wong gendeng kadang-kadang. Loh, ibadah haji itu rangkaiannya lah gak masuk akal belas. Tapi mergo iku perintahe Kanjeng Nabi, ana tuntunan teko Kanjeng Nabi, ya malah waras. Tawaf ngubengi Ka'bah ping 7. Watu kotak rupane ireng. Nanti umeti wer wer wer wer. Coba gawe ya nduk ngene manarwi kene, watu bentuke kotak cetene ireng. Lah umet ana bendina. Ya gendeng sampean. Sa'i wak lari-lari kecil antara Sofa Marwah bolak-balik ping 7 lak ngono. Lha iku mergo tuntunan teko Kanjeng Nabi. Yo sehat, waras. Coba apa Pak Lurah karo Bu Lurah kongkonen ngono. Isu-isu teko kono mrono, balik mrono maneh, balik mrono maneh. Lho, merti wargane mesti rasan-rasan. Lurah kuwi ket kapan? Balang jumron, cagak yo diantemi krekel. Tapi iku tuntunane Kanjeng Nabi, waras. Coba sampean, takel listrik antem ana krikil. Nah, sudah semuanya kok harus merujuk kepada Rasulullah. Sekarang pertanyaan. Sakjane Rasulullah itu siapa sih? Menengo. Bari ngrungokno cerewet. Sakjane iku bahasa Indonesiane apa? Seandainya iki andai kata seumpama, umpamane wong sakjane kok. Sakjane sebenarnya iki sak benere. Ya sakjane kuwi lho, gak usah bantah. Ngene iki wis tak pikir pisan. Ngene iki lho, tak takoni bahasa Indonesiane sakjane malah jawabe seandainya. Ini kata kakean mengandai-andai. Ini salah satu kelemahan bangsa Indonesia itu terlalu mengandai-andai. Bahkan kadang-kadang yang diandai itu sesuatu yang gak masuk akal. Seandainya aku dapat bertemu Tuhan, gak mungkin we. Akan kutanyakan tentang dirimu. Kapan kan ketemu pangeran? Mana lo? Senengane berandai-andai, gak masuk akal. Ancane ngono ajarane iki biyen. Mentok ya dijak omong, mentok, tak kandani. Lah mung ngandani ya apa? Sembuh. Senengane ngono modele. Oh. Ono lagu pop yo gak kenal. Ingin ku mati bila tak ingat dosa. Lah ngono ya. Ingin rasanya ku pulang ke rahim bunda. Gundulmu samono gedene lho. Carane balik lho ya apa? Suwek kok. Wes lapo Mbah Kasun. Kok semuanya merujuk kepada Rasulullah. Lah, sakjane Rasulullah itu siapa sih? Saman meneng gak iso lah. Nah, untuk mengetahui siapa Rasulullah panutan kita itu, ada satu makalah akan saya sampaikan dan tolong ditirukan sama-sama. Yang ikut menirukan insyaallah telung dinongkas rezekine lancar. Semangat. Nek soal rezeki ya. Sing gak melu nirokno gak tanggung jawab aku. BE mati dhisik. Bareng nggih. Muhammadun basharun. Lakin lakal bashar. Bal huwa kal yakut bainal hajar. Muhammad adalah manusia, akan tetapi tidak seperti lazimnya manusia. Muhammad itu laksana berlian yang terletak di antara bebatuan. Makasih. Kok guyu sama-sama ngono lho. Baleni, makasih. Saya uraikan. Muhammadun basyarun. Muhammad itu manusia. Apa? Nah, sampean jawab manusia ngoten nggih. Muhammad itu adalah manusia yang merasa sebagai ayo to manusia ngono lho. Ayo oon. Sampean lak tak kongkon muni manusia sih. Muhammad itu adalah manusia yang merasa sebagai manusia yang bisa mengerti, manusia yang memanusiakan. Saiki ganti wong. Kanjeng Nabi iku wong sing rumangsa dadi wong sing iso ngerteni wong sing nguwongno. Saiki akeh wong sing gak rumangsa dadi. Saiki akeh wong sing gak iso ngerteni. Saiki akeh wong sing gak gelem nguwongno. Ganti manusia. Sekarang banyak manusia yang tidak merasa sebagai, banyak manusia yang tidak mengerti tentang, banyak manusia yang tidak memanusiakan. Bahasanya ini gak gampang loh, makanya larang. Pengen murah ya jangan undang aku. Yo ketua RT mu dhewe wong kono ceramah. Yo ini sesungguhnya menyangkut predisposition. Padha gak ruwe. Rasulullah itu manusia, ya punya sifat manusiawi, punya sifat basyariah. Rasulullah ya tidur, ya ngantuk, memang manusia. Ya makan, ya minum, ya pernah lapar, emang manusia. Ya pernah gelisah, emang manusia. Rasulullah ya pernah sakit. Anjane menungso. Kanjeng Nabi yo nikah. Lih, anjane menung. Kanjeng Nabi niku yo nate gak duit-duit. Bahkan Kanjeng Nabi niku nate kentekan duit babar pisan, gak ono sing dikei blonjo, gadekno klambi. Tungge menggadekkan baju perang. Mergo Kanjeng Nabi wong. Kanjeng Nabi yo tau gak duit-duit. Kanjeng Nabi lek gak ndek duit yo apa? Utang. Mulane umate Kanjeng Nabi sing apik lek gak duit-duit yo. Lah nek wis duit-duit ngono. Lho manusia. Rasulullah perang juga pernah kalah. Perang Uhud Kanjeng Nabi kalah. Dan Rasulullah dalam perang dikawal sama para sahabat khusus, ada pasukan khusus yang mengawal, menjaga dan mengamankan Rasulullah. Turatun Nabi. Nek presiden duwe pas pampres, pasukan pengamanan presiden. Nek Kanjeng Nabi ya duwe pas pamnap, pasukan pengamanan Nabi. Mungkin sampai saiki kiai kata ceramah dikawal banser. Ya soalnya kiai ya manusia. Presiden dikawal TNI, Tentara Nasional Indonesia. Kiai dikawal TNU, Tentara Nahdlatul Ulama. Podo dorenge bro. Podo dorenge malah bintangnya luwih akeh. TNI notok bintangnya papat, jenderal. Banser bintangnya songo. Sak dukure obat ngelu. Obat ngelu mau bintang 7. Allahumma shalli ala Muhammad. Dilanjut boten? Lanjut boten? Nggih. Kenapa Kanjeng Nabi dalam perang kok pakai dipagar betis oleh para sahabat pengawalnya? Karena enggak ada jaminan kebal senjata. Kanjeng Nabi dilempar batu, berdarah, giginya rampal, tok rontok, berdarah. Makanya umatnya Kanjeng Nabi nek kena antem watu, yo getien, yo bendol. Ono wong manarui, ya antem watu neng gak lapo-lapo, tiyeng iki dudu umatnya Kanjeng Nabi, iku umatnya limbat. Uang kok. Kanjeng Nabi yo sedo. Ancene wong. Makane Quran dawuhke wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul. Nek mumune Allah kaya wong sambat kakean utang ngono kuwi. Sak enak blas. Moh. Afa'in mata aw qutilan qalabtum ala aqabikum. Wete diarani utange akeh. Afa'in mata. Apakah jikalau Muhammad mati? Loh, berarti bisa mati kan? Aw qutila atau Muhammad terbunuh? Bisa dibunuh? Bisa. Ada nabi yang matinya dibunuh. Nabi Zakaria matinya digergaji. Nabi Yahya matinya digantung. Lu sampean gak ngerti ceritane ngono ku ya Allah, ngertimu ipin-upine ngono. Iki kandhane nang dongong. Iya, iya. Nabi Zakaria matine digergaji, Nabi Yahya matine digantung. Mati anjene wong. Rasulullah juga pernah sakit, memang manusia kalau lagi sakit berobat ke dokter, biyen tabib. Ya minum ramuan, minum madu. Nanggitmu terus Kanjeng Nabi gak tahu loro. Ya sakit. Malah ono nabi ki sing loro-loronen. Nabi Ayub. Tapi ya tetap nabi, ngono mbok arani. Nabi yuk gering anjen disetel ngono ambek Gusti Allah. Kanjeng Nabi yuk tahu kena santet. Lho lak gak percaya. Kanjeng Nabi nate kena sihir, tembus, tembus. Rasulullah sakit lama enggak sembuh-sembuh. Ini berobat ke tabib mana, tabib mana, tabib mana, tabib mana dipanggil enggak sembuh-sembuh. Akhirnya malaikat Jibril turun maringi kabar Kanjeng Nabi jenengan kena santet, jenengan kena sihir, nang burine omah jenengan ono watu kawedi, nah ngi sore iku ono barangi, iku barangi talenan, iku taline kudu diudari, lek taline apan gak diudari, jenengan yo gak waras-waras, iku sihir. Akhirnya para sahabat ditimbali karo Kanjeng Nabi, "Cih, burine omahku ana watu gawedi angkaten ngisore ana barange jukuken gawen mrene temen bareng watu diangkat ngisore ana barang taline 11 jadi ada 11 ikatan." Mari diaturno Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi dawuh, sudarana tarine sahabat gak ana sing iso ngudari wis duwe gak iso dipaksa kaya apa gak iso udah saking kuatnya sihir. Nah Sayyidina Umar weruh, Sayyidina Umar kan terkenal sapa sing paling kuat. Aduh wong-wong ira entos kabeh wong-wong. Ngudari tali cilik ae dak entos. Ini aku sing ngudari. Begitu dipegang Sayyidina Umar mau diudari, gak ngenekno. Aduh kok alot-alot tiba. Iki Umar toko Madura. Akhirnya Malaikat Jibril turun bawa wahyu, ya Rasulullah bacakan surat ini, namanya Mu'awwidzatain, surat dua perlindungan. Kul a'udzu birabbil falaq dan kul a'udzu birabbin nas, yang jumlah ayatnya 11. Pas padha karo jumlahe tali mau. 11. Apa diwaca sak ayat taline ucul siji. Tar. Waca meneh sak ayat ucul siji meneh. Tar. Ya tar ngono mosok ucul kok curut. Diwaca maneh ucul tar. 11 ayat dibaca, 11 ikatan lepas semua. Makanya Kanjeng Nabi mari iku setiap badhe sare mesti maca surat Mu'awwidzatain. Nah iki sekaligus surat Mu'awwidzatain, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas, niku kena gawe tulak santet, kena gawe tulak sihir. Enggak ada nang dukun tentei gula. Saman yo ngono. Dewek kena dukun, timbangane ngono kena kiai lak enak. Kanjeng Nabi yo tahu diracun, tembus. Bahkan menurut tabib Ibnul Qurra, salah satu sebab wafate Kanjeng Nabi niku lak mergo sisa racun yang pernah diminum oleh Rasulullah yang baru bereaksi setelah sekian tahun kemudian. Memang manusia Kanjeng Nabi niku ya tahu diomeli bojo. Kanjeng Nabi nate diomeli garwane. Ya purik Kanjeng Nabi. Ditinggal khalwat. Jadi garwa-garwane tinggal kabeh. Alah, bojo kan ono sing genah. Tinggal khalwat. Kanjeng Nabi nate diomeli bojo. Apa maneh Kanjeng Anwar Zahid? Ya tahu ngono ae kok sapa ngomong sering mau. Ya tahu ngono. Heeh. Kadang lek tak pamiti apik-apik ngono kuwi yo. Aku lek kate ngaji yo tetep pamit. Aku berangkat yang gak mantel ya wis. Ngono kuwi lek jawab ngaji terus. Wis anak adik direken. Sing digawe alasan anak padahal karepe yo mbokne. Ngono kuwi yo dituturi yo gak kene. Aja ngono ta lah. Kanjeng Nabi lak wis dawuh, noba nabi. Wes, napa bakas ngono. Hei, Kanjeng Nabi itu manusia. Kadang yo butuh duit, kanjen menungso. Lek gak ndek duit Kanjeng Nabi kok butuh uang? Kerja. Rasulullah itu pekerja keras. Ketika enggak punya uang, kerja cari uang. Enggak kok menggandakan uang. Kandhe duit menggandakan uang itu dudu Kanjeng Nabi, itu Kanjeng Dimas taat pribadi. Ngono yo ana sing percaya. Koplak kabeh wong-wong. Wis gak mungkin wong iso gandakno duit itu, gak mungkin. Ngono yo sik percaya. Insyaallah. Sembo. Mangkane Kanjeng Nabi dawuh, "Kana Adamu harrasan, wa kana Daud najjara, wa kana Musa mukabbisan, wa kuntu tajira." Nabi Adam itu petani, kerja. Nabi Dawud tukang, kerja. Nabi Musa penggembala, peternak, kerja. Kanjeng Nabi pedagang. Jadi kerja, gak mentang-mentang Nabi butuh duit ngatong, Allahumma duit, krotok. Pengen sate, Allahumma sate, glodak. Kerja. Anggitmu islami ngongkon muter tasbih tok wer wer wer wer kotak-kotak-kotak-kotak-kotak wer wer wer wer sulastri sulastri sulastri sulastri wer sumiyati sumiyati sumiyati sumiyati yo kerja. Allahumma shalli ala Muhammad. Sebagai manusia, hei, Kanjeng Nabi niku salat subuh ya tahu karipan. Lho, lak gak percaya. Saman gurung tahu krungu hadis Kanjeng Nabi salat subuh karipan. Jadi sepulang dari salah satu ghazwa, salah satu peperangan, Kanjeng Nabi kalih para sahabat lelah, capek. Udah mendekati waktu salat subuh. Kanjeng Nabi beristirahat di bawah Syajaratu Syaukah, di bawah pohon berduri bersama sahabat-sahabat yang lain. Payah saya Rasulullah yang istirahat kalek jumeneng. Aku tahu yang kau mau. Emang jamaahnya lebih banyak ibu-ibu. Dan aku tahu persis ibu-ibu itu lebih suka laki-laki yang tahan berdiri. Jadi operator persiapan ya mikmu baterai ini wis katentek. Wis gak peka. Operator persiapan mic yang saya pakai ini baterainya udah gak peka. Nanti lek wis nemen dat-dat gak diganti, tak banting. Ya ketara persiapannya gak maksimal. Ngapunten. Woi. Woi. Rasulullah saking capeknya tidur sambil berdiri di bawah pohon berduri tadi. Ya jeglak, jegluk. Nah, sahabat Bilal melihat Rasulullah seperti itu tidak mentala. Gak mentala itu. Seakan matur ya Rasulullah, kelihatannya payah sekali penjenengan. Silakan penjenengan tidur dulu, kan belum masuk waktu subuh. Silakan penjenengan tidur. Nanti saya yang jagain. Kalau sudah masuk waktu subuh, saya bangunkan penjenengan. Bener Bilal? Nggih, bener. Sumprit. Lah sahabat Bilal itu sahabat yang terkenal paling kuat melek. 7 hari 7 malam enggak tidur, kuat sahabat Bilal. Wajar, mantan budak, kuat. Kanjeng Nabi percaya. Oke. Aku tidur dulu sebentar. Tolong jagain ya. Nanti kalau sudah masuk waktu subuh, aku bangunin. Siap. Kanjeng Nabi sare, sahabat-sahabat yang lain derek sare. Bilal jaga. Lah gak suwe lah kok Bilal limpruk. Turu. Iku mekae iku. Aku lho wis ngalahi ngadeg. Taman cek ketok. Wis umek ae malah gak tak reken ngon kok. Aku tahu kalau kamu ingin memanjang wajah aku. Iki yo ngono. Hargai sing ndek mburi kalo. Rodok geser titik sampean. Ngapunten tak terusno. Yo gantian, kok kok nang kene terus ngono ta? Yang sana juga butuh aku. Pun delek kono ae sik. Ngomong gorong tak banting. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah. Akhirnya Kanjeng Nabi sare. Lah kok sahabat Bilal derek kelimpruk keturun sisan. Enggak tahu lho sahabat Bilal kayak gitu. Anjene karo Gusti Allah digawe ngono, cek kenek dadi contone wong manaru. Ngono lho. Waktu subuh udah masuk, semua tertidur termasuk Bilal. Sampai matahari tuluk, cara kene wis jam 6:30. Lah wis mentor lah sore ngene. Lah yang bangun pertama kali Kanjeng Nabi. Duh, lah kok srengenge wis muncul. Langsung Bilal digugah. Bilal. Geragapan. Bilal ngorok. Tangi. Ma wa'adani ya Bilal. apa janjimu ke aku tadi bilang, ngapunten Kanjeng Nabi, ngapunten, mboten kuat, seumur hidup saya enggak pernah seperti ini. Ancene digawe ngono lho Gusti Allah. Jam setengah pitu lebih cara saiki. Kanjeng Nabi dawuh nang Bilal, Bilal, dalem azano, azan subuh jam setengah pitu. Nggih. Terus Kanjeng Nabi kalau para sahabat salat subuh berjamaah kawanan lillahi taala. Boleh, boleh. Kalau karifan kompak. Karifan yang kompak. Cituk-cituk gak ono sing melek pas masuk waktu subuh. Yang kedua, karifane gak maksiat. Ini kan mari perang. Lah nek karifane mari ajep ajep ajep ajep ajep ajep ajep ajep. Ini digandeni malaikat kon. Jadi ngene lho, lek menungso dikongkon nyonto menungso nyambung. Kula sampean niki menungso, Kanjeng Nabi ya menungso, dadi menungso nyonto nang menungso. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah. Padha karo wedhus nyontone nang wedhus nyambung. Kucing nyontone nang kucing nyambung. Nek kucing dikongkon nyonto ayam, gak nyambung. Eh kucing, mangano kaya ayam. Akhirnya ayam mangan ditontok be kucing. Cuk cuk cuk cuk cuk cuk. Ayam duwe cucuk. Nek kucing gak duwe, moro nyonto. Yo bundas kabeh cangkeme. Gak nyambung. Lah Kanjeng Nabi ku menungso, duduk jin, duduk malaikat. Umpama kula sampean dikongkon nyonto jin, gak iso dikongkon nyonto malaikat, itu gak iso. Makanya sholat jamaah makmume menungso, imame yo menungso. Umpama sampean sholat jamaah dadi makmum, lha sing imami malaikat Jibril, remek sampean. Malaikat Jibril iku gak duwe katok, gak duwe kesel. Sholat jamaah isya, rakaat pertama mari Fatihah, Quran khatam. Rakaat kedua mari Fatihah, Quran khatam. Remek sampean. Nah kaya ngene iki ya acara pengajian. Jamaah sing rungokno menungso, sing ceramah ya menungso. Umpama iki sing ceramah kok malaikat Israel. Peok sampean. Malaikat iku la akla la syurba wa la nauma lahum. Gak mangan, gak ngombe, gak turu, ya kawat. Umpama iki sing ceramah kok malaikat. Ya gak atik nyuguhi ngombe, gak atik nyekei mangan, gak atik berkati, gak atik nyangoni. Oh malaikat lah pengumuman, aku itu duduk malaikat. Jadi ya duduk malaikat. Lek malaikat wis gak atik nyekei ngombe, gak atik nyekei mangan, gak atik berkati, gak atik nyangoni. Malaikat lah aku itu duduk malaikat. Makanya ya duduk malaikat. Jadi majelis malam ini bukan kemalaikatan tapi kemanusiaan. Bareng kemanusiaan. Diulang sekali lagi ditambah yang adil dan beradab. 1, 2, 3. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Cekak lali nang Pancasila sampean. Niki ana sing gak gelem nrimo Pancasila, katanya ganti falsafah negara barang ngono iku. Makane perlu dibolan baleni. Taman juga lali nang Pancasila. Pancasila dasar negara disepakati seluruh komponen bangsa Indonesia. Nah, Nahdlatul Ulama Ormas, ini asasnya bukan Islam, asasnya Pancasila. Itu disepakati bangsa Indonesia, pendiri bangsa ini, perintis negeri ini sudah sepakat. Wong sampean saiki kari ngrasakno enake, kari nggoni, lek gak setuju, ya aja urip nang Indonesia, minggato. Ningkir yo. Enggak usah repot-repot. Negara ndi sing mbok anggap paling apik manggono kono kon. Lek menurutmu Syria paling enak yo mulya minggato nang Syria kono. Lek menurutmu Yaman sing paling enak yo minggato nang Yaman kono. Kon berarti kan wis gak layak manggon nang Indonesia. Rumang sama wong Indonesia gak kerasan kok kon nggon. Anggitmu Indonesia kelangan dapuramu nang sedih no. Malah seneng.